Mitra bisnis, salah satu yang dikhawatirkan jika harga BBM jadi dinaikkan nanti adalah efek kenaikan inflasi yang akan mengerek harga barang lainnya, sehingga menurunkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan bahan pokok. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Anda? BBM tidak naik juga barang najasan naik. Tidak ada kenaikan BBM, harga daging meroket, harga bawang meroket. Kok kita pikirannya jadi sempit gitu? Jadi semua naik kok, iya kan? Sekarang cabai merah naik, beras naik. Kenapa BBM? Tidak. Mengingat BBM itu tidak bisa diproduksi terus, non-renewable, tidak bisa diperbarukan. Kalau sawah bisa ditanami terus gitu kan. Gimana sih penilaian kita terhadap satu kelangkaan barang yang langka yang harganya lebih murah daripada 1 liter air mineral. Padahal dia butuh teknologi tinggi, butuh modal besar untuk ngambilnya dari perut bumi. Sementara air tinggal nampung gitu. Kan akal sehat aja gak nerima. Ya sudah pasti naik. Kalau itu sudah pasti. Nah tinggal kan bagaimana meredam agar kenaikannya tidak meningkat. Ya naikkan harga BBM segera. Jangan dibikin harga macam-macam. Ya setidaknya jangan diciptakan dua harga lagi untuk BBM subsidi. Efeknya makin gila-gilaan. Sekarang saja udah kacau, apalagi tiga harga. Sekarang kan dua harga, nanti tiga harga. Tambah kacau lah. Terjadi kelangkaan nanti di mana-mana kasihan. Akhirnya apa? Petani yang butuh solar buat traktornya, gak dapat solar. Gara-gara ya ini semua. Permainan yang membuat orang menjadi berperilaku setan. Pemerintah memberikan insentif buat orang mencuri. Dibuka gitu. Tadinya kan tidak ada opsi untuk mencuri, sekarang ada opsi untuk mencuri. Kan ketololan yang luar biasa. Loh, kan tugas pemerintah untuk memberantas penyelundupan segala macam. Loh, jenderal-jenderalnya aja korupsinya gila-gilaan. Apalagi yang di bawah, ya nggak? Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.